ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: الاعتقاد بالصحابة وقرابة. Aqidah yang terkait dengan sahabat dan kerabat Rasulullah SAW. Kata beliau, ثم قال حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها توسل. Kecintaan kepada seluruh sahabat itulah madhabku, dan kecintaan kepada kerabat-kerabat Rasul yang beriman tentunya dengannya. Dengan cinta kepada mereka aku bertawassul kepada Allah, termasuk bertawassul bil amal salih. Qala rahimahullah, kata Syekh Ahmad rahimahullah, syarah yushir rahimahullah ta'ala ila anna hubbas sahabati jami'an min ghairi istithna'in huwa madhhabuh. Wa rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya cinta kepada sahabat seluruhnya tanpa terkecuali itu adalah mazhab beliau rahimahullah ta'ala. Liqaulillahi ta'ala ba'dan dzakar muhajirin wal ansar fi suratul hasyr, berdasarkan firman Allah setelah menyebutkan tentang keutamaan muhajirin wal ansar dalam surat al-hasyr, Allah berfirman setelah itu, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka muhajirin wal ansar, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga ampuni orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Qulillahi subhanahu wa ta'ala wa qulillahi subhanahu wa ta'ala Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaw lakum farahma'u bainahum. Iya, waladina ma'ah. Itu adalah penafsiran. Penafsiran pertama, waladina ma'ah, yani ar-rusul yang Allah utus bersama Nabi Muhammad SAW dari Nuh alaihi salam dan seterusnya. Dan penafsiran kedua, waladina ma'ah, yani para sahabat Rasul SAW. Dan yang beliau inginkan, waliqali ta'ala raqad radiyallahu anil mu'minin idu bayuna kata rahta sejarah. Allah telah ridha kepada orang beriman yang telah berbaiat kepada di bawah pohon. Ini para sahabat Rasulullah yang ikut baiat ridwan. Qala liqali subhanahu wa ta'ala sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah telah ridha kepada mereka, para sahabat muhajirin wal ansar, dan mengikuti mereka dengan baik. Wa'ada lahum jannatin tajitah talanhar, dan persiapkan bagi mereka sorga yang mengalir di bawahnya lanhar, sungai-sungai, khalidina fiha dzalika khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Waliqali ta'ala laqad taaba Allahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar, Allah telah memberikan taubat kepada nabi juga kepada para sahabat muhajirin wal ansar, alladziina tabahu fi sa'atil usrah, yang mungkin beliau dalam saat kesulitan. Membadi maka rezikul parik minhum, thumma taba alaih minnahu bihim ra'ufur rahim. Wa ala salah satu ladhina khilufu, yani Ubay bin Ka'ab dan dua sahabatnya. Hati tadaqat alimul ardi marhubat, wa daqat ahlihim anfusuhum wa dhannu alla malja minallah ila ilaih, thumma taba alaihim liyatubu innallahu at-tawwabur rahim. Qala Syekh Ahmad rahimahullahu ta'ala hadihil ayatu wa ghairuha, ayat-ayat ini dan selainnya, dalatun menunjukkan ala wujub hubbi sahabah, menunjukkan wajibnya cinta kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mencintai para sahabat Rasul. Ya sahabat yani man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata ala dhalik wa mata ala iman, yang pernah berjumpa dengan nabi dan telah beriman kepada nabi dan meninggal dalam di atas keimanan, wajib untuk cinta kepada mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzina ablaw man nabiy sallallahu alaihi wasallam hasana wa kana dzalika sababan fi ridallahi anhum. Iya, mereka telah mendapat ujian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah mengerahkan segenap kebaikan kepada umat ini, dan inilah sebab Allah meridhai mereka. Lithabatihim ala nusrati nabiyihim alal haq. Ya, karena sahabatnya mereka, kokohnya mereka di dalam membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal haq. Wa hakadha, demikianlah. Yajibu ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim, an yuhibba jami'as sahabah, untuk mencintai seluruh sahabat. Wa la takallama ala ahli minhum bisu, dan tidak bicara tentang para sahabat, tentang seorang pun dari mereka dengan kejelekan. Ya, dalam kitab Aqidah Wasithiyah beliau menyatakan apa? Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah, ya salamatu qulubihim wa sinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, ya di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya lisan mereka dan kalbu mereka terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajib ala kulli muslim an yuhibba jami'al ashab sahabah wa la takallama ala ahli minhum bisu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hal antum tariku li sahibi, apakah kalian mau meninggalkan untukku sahabatku, walladhi nafsu muhammadin biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba, kalau salah seorang kalian berinfak satu gunung uhud emas, ma balaqa mudahadihim, tidak akan bisa mencapai infaknya setengah mud mereka, atau satu mud mereka, atau setengah mudnya mereka berinfak walaupun bukan dari emas. Infak emasnya kalian dibandingkan satu mud, iya, mereka berinfak dengan tamar, dengan gandum yang lainnya, tidak akan bisa, iya, infak yang kalian dengan emas itu menyamai infak para sahabat satu mud atau setengah mud. Karena iya, keutamaan suhbah itulah yang adil husyai, tidak bisa tertandingi dengan keutamaan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa mamatul qurba biha tawassalu, dan kecintaan kepada kerabat-kerabat Rasul salah sama yang beriman dengan yang aku bertawassul kepada Allah, ya termasuk tawassul dengan amal soleh ada tawassul dengan kecintaan kita kepada para ahlul bait, ya para kerabat Rasul yang beriman. Ayy kata beliau rahimahullahu ta'ala anna mahabbata qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam biha atawassalu ila Allah, kecintaan kepada kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dengannya dan kecintaanku kepada mereka aku bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya tawassul dengan amal baik, amal saleh. Warjuhu an yaghfira li dhunubi, aku berharap dengannya Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa yadkhilani yawmaddin mudkhala mangradiyanhum minas sahabah, dan aku berharap dengannya aku dimasukkan oleh Allah di hari pembalasan nanti di tempat masuknya orang-orang Allah ridai, jadi kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqulu qul la as'alukum li ajra illa al-mawaddata fil qurba, ay illa an tuwaddu qarabati, aku tidak minta balasan kepada kalian kecuali agar kalian mencintai kerabat-kerabatku, waktu jilluhum memuliakan mereka, waktu adzimuhum dikurbihim minni wal suhbati, ya karena mereka adalah kerabatku dan mereka adalah sahabatku. Qala rahimahullahu ta'ala wa ja'a fil hadith ani nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala ana khiyarun min khiyar ibn khiyar, aku adalah orang pilihan dari golongan terpilih dan dari iya saringan orang terpilih. Inna allaha ikhtarul arab min bani adam, karena Allah memilih bangsa Arab dari bani Adam. Wa ikhtara kinanah min al-arab, dan memilih bani Kinanah dari sekian iya kabilah di Arab. Wa ikhtara Quraisan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari bani Kinanah. Wa ikhtara bani Hashim min Quraisy, wa ikhtarani min bani Hashim, dan aku adalah saringan pilihan dari sekian bani Hashim. Maka fa'ana khiyarun min khiyarin min khiyar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini dua poin ya terkait dengan akidah Rasulullah, cinta kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya ya tanpa terkecuali, dan cinta kepada kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kemudian beliau rahimahullahu taala berkata, kata beliau rahimahullahu taala wa likullihim qadrun alayya fadailu, dan masing-masing mereka memiliki keutamaan, memiliki kedudukan dan keutamaan. Walakin lakinna masiddiqu minhum afdhal, tetapi as-siddiq Abu Bakar as-siddiq itu adalah yang paling utama di antara mereka semua. Qala Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullahu taala yushiru bihadza ila al-mufadalah bain as-sahabah, beliau mengisyaratkan adanya mufadalah, perbedaan keutamaan di antara para sahabat. Ai ma hubbihim jami'an, bersamaan dengan cinta kepada mereka semua, wajib cinta kepada mereka semuanya. Fal adillatu, dalil-dalil juga menunjukkan ada tafdhil Abi Bakar ala ghairi. Dalil juga menunjukkan ya lebih utamanya Abu Bakar As-Siddiq dibandingkan yang lain minas sahabat radhiyallahu anhu. Suma kemudian tafdhil Umar ada sa'ir, kemudian ya mengutamakan Umar daripada yang dari seluruh selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suma tafdhil Utsman, suma Ali, suma as-sittah al-baqin min asrah, kemudian enam orang lainnya dari 10 orang dipastikan masuk surga, wahum az-Zubair ibn al-Awwam, Qatalhah bin Ubaidillah, Qatalhah bin Ubaidillah, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Abdul Rahman bin Auf, wa Sa'id bin Zaid, wa Abu Ubaidah bin Jarrah, thumma sa'ir sahabah. Iya, yatafadhalun, mereka saling berbeda keutamaan mereka bisabqil Islam, sesuai dengan ya lebih dulunya mereka dibandingkan yang lain dalam masuk Islam. Masalah ini insyaallah nanti asar kita akan baca juga dalam kitab Haiyah. Qala fa ahlu hijratain, para sahabat yang ikut hijrah dua kali ya ke Habasyah dan ke Madinah, afdal min ghairi min muhajirin, bandingkan lebih afdal daripada muhajirin lain yang cuma satu kali hijrah. Washabu Baitul Aqabah afdal, yang pernah ikut Baitul Aqabah dari kalangan Ansar afdal min ghairihim min al-Ansar, daripada orang Ansar yang lain tidak ikut pengikut Aqabah. Thumma Ahlu Badr, kemudian Ahlu Badr, thumma Ahlu Baitir Ridwan, thumma man amana wa hajara qabal fath, kemudian setelah itu orang-orang yang beriman dan berhijrah sebelum Fathu Mekah, thumma man amana wa qatala ba'dal fath, kemudian yang beriman dan ikut berperang setelah Fathu Mekah, thumma sigar sahabah, thumma hakadha, demikianlah tartibuhum bil afdaliyah, masing-masing mereka memiliki keutamaan dan sebagian mereka lebih utama daripada yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi hadza, dengan akidah kita ini, akidah mencintai seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meyakini perbedaan-perbedaan tingkatan mereka, Abu Bakar lebih afdal, kemudian Utsman, kemudian Utsman, kemudian Ali, seterusnya, ini dengan ini tabarruun, ya ada tabarru, berpas diri dari ya kelompok Syiah wa Nawasi. Syiah la yastasnun min takfiris sahabah, mereka tidak mengecualikan ia mengukur rata mengkafirkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa Ali bin Abi Thalib wa adadan qalilan ma la yatajawazun, tidak lebih dari al-arba'ah asrah, dari 14 orang awal hamsah asrah. Qala wa nawasib, sebaliknya ya tawallawna sahabah, mereka berwala kepada sahabat, tetapi wa bighdun ahlul bait, mereka membenci ahlul bait. Adapun ahlu sunnah cinta kepada semua sahabat dan juga cinta kepada ahlu bait Rasulullah SAW yang beriman. Qala wa qital firqatain ala qalal, dan dua-duanya asy-syi'ah dan nawasib, dua-duanya di atas kesesatan. Wal haq, yang hak, anna tawallahum jami'an, kita berwala kepada mereka semua, para sahabat Rasulullah SAW dan ahlu bait yang beriman. Wa nuhibbuhum, kita cinta kepada mereka. Wa nunzidu manazilahum, kita dudukkan mereka pada tempat mereka. Allati anzarahumullahu ta'ala, yang telah berikan kepada mereka. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, selesai masalah sahabat dan kerabat. Jadi ini sekedar kita baca nanti sore terkait ini di Haiyah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.